Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazila amma ba'd. InsyaAllah ta'ala mulai hari ini kita akan melanjutkan silsilah kita na'am berkaitan masalah silsilah al-aqidah, yaitu pelajaran berikutnya kitab Nawaqidul Islam. Kitab ini yang dikarang oleh al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad atau Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yaitu kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Namun kita yang akan kita baca nanti adalah syarahnya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi yang kita baca adalah kitab Nawaqidul Islam miliknya Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dengan syarahnya Asy-Syaikh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun sebelum memasuki kitab ini, bahwasannya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman itu tidak terbatas cuman 10 6. Dan juga beliau menyebutkan nanti itu bukan makna pembatasan, cuman seringnya ketika seseorang terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman tersebut, maka dia masuk dalam kekufuran. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwasannya pembatal keislaman cuman yang disebutkan dalam kitab ini. Tidak. Bahkan nah, semua keyakinan-keyakinan atau ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan nah, berkaitan masalah yang bisa menghilangkan agama ini atau menghilangkan keimanan seseorang, maka itu bisa membatalkan keislaman. Jadi jangan sampai kita tidak sengaja ternyata apa? Ternyata Islam kita terbatalkan. Nah, karena orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, semula dia berada di atas agama Islam, kemudian dia beralih kepada agama kekufuran Yahud, Nasara dan semisalnya, atau agama, semua agama selain agama Islam, maka ancamannya adalah neraka dan kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir." فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang murtad dari kalian atau salah seorang dari kalian murtad keluar dari agama Islam, kembali kepada agama kekufuran, na'am fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan kekufuran. Bayangkan, mati dalam keadaan kekufuran, tidak tobat, tidak kembali kepada agama Islam, hati-hati. Kata Allah Ta'ala, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka mereka itu adalah orang-orang yang terhapus atau hancur amalan mereka di dunia dan di akhiratnya. Jadi selama ini dia beribadah, sholat, zakat, puasa, namun ketika di akhir hayatnya murtad, atau di pertengahan jalannya dia murtad, keluar dari agama Islam, kemudian beralih kepada agama, agama jahiliyah, agama kekufuran, maka tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, tidak ada faedahnya sama sekali, hancur amalannya. Kemudian apa balasan berikutnya? Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka adalah penduduk api neraka. Yang mana api neraka itu dalamnya sangat dalam sekali. Dikisahkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya batu, sebuah batu besar, nah, dilemparkan kepada neraka tersebut, niscaya apa? Dia jatuh sampai ke kerak neraka yang paling bawah. 70 tahun, bayangkan itu, jauh sekali dan dalam sekali dan panas. Nah, kalau orang sudah masuk ke dalam neraka jahanam tersebut, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Naam, maka jangan merasakan kehidupan dan jangan merasakan kematian. Merasakan azab terus, la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup tidak mati. Namun perlu diketahui, orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka yang kekal di dalamnya ada dua pembagian. Pembagian yang pertama adalah orang kafir yang asli. Orang kafir asli itu sejak kecilnya kafir, hingga besarnya kafir, keluarganya kafir, orang-orang kafir agama Yahud dan Nasara dan semisalnya. Naam, itu kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu al-yahud wan nasara, dan orang-orang musyrikin, fi nar jahannam, mereka berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, itu yang pertama ya, orang kafir yang asli. Kemudian yang kedua adalah orang kafir yang murtad. Dalam artian, dia semula muslim, mukmin, cuma karena dia mengharapkan dunia, atau semisalnya segelintir dunia, atau iming-iming harta, dan semisalnya akhirnya dia murtad, nah meninggalkan agamanya, maka dia juga termasuk hukumannya apa? Berat, kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya, karena dihukumnya apa tadi? Dihukumnya bahasanya faula wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Itu balasan bagi orang-orang yang murtad. Jadi orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahanam dan kekal itu ada dua, kafir yang asli sama kafir yang apa? Yang murtad tadi itu. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian naam, ucapan nawaqidul Islam yang beliau sampaikan nanti, beliau nyebutkan 10 nawaqid, 10 pembatal keislaman. Ini bukan apa? Laisa 'ala sabilil hasr. Bukan semata-mata pembatasan. Cuman apa? Karena likasrotiha aw limasyhuriha. Karena yang banyaknya itu seringnya 10 itu, atau karena masyhurnya 10 itu. Adapun yang lainnya bisa jadi termasuk apa? Pembatal keislaman juga. Itu yang akan beliau sebutkan nanti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Nah, itu termasuk mukaddimah pembukaan yang kita sebutkan. Sekarang kita masuki pembahasannya. Qala al-muallif al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, naam, kata beliau, i'lam anna nawaqid al-Islam, naam, 10 nawaqid. Ketahuilah bahwasannya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10 pembatal. Ada 10 pembatal keislaman. Naam, ini sudah kita sebutkan tadi ya, bukan pembatasan. Cuman yang kebanyakan orang terjatuh di dalamnya atau masyhurnya orang itu terjatuh dalam 10 perkara tersebut. Dalam artian, 10 itulah yang masyhur, bukan pembatasan. Naam. Namun sebelum kita masuk syarah daripada ini, naam, kita perlu mengingat kembali berkaitan masalah apa? Masalah limadza bada'a al-musannifu rahimahullah taala bil basmalah. Itu sering kita ulang-ulang agar semakin melekat di dalam dhen, dalam benak manusia. Sering kita jumpai bismillahirrahmanirrahim, di kitab lain bismillahirrahmanirrahim, di kitab satunya lagi bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa? Alasannya apa? Alasannya dia memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu apakah ada alasan? Kita tentunya husnudzannya berbaik sangka dengan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, tidak lain tidak terlepas daripada berikut ini. Pertama, nah, kenapa al-mu'allif mengawali kitab beliau dengan bismillahirrahmanirrahim? Pertama adalah iktidaan bi kitabillahi jalla wa'ala. Itu. Iktidaan bi kitabillahi jalla wa'ala. Pertama, dalam rangka untuk mencontoh atau mengikuti Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim, naam, Allahu Jalla wa'ala, apa? Iftataha au ibtada'a, naam, fi kulli suratin bil basmalah, illa suratal al-bara'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memulai, atau membuka setiap surat itu dengan bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Kecuali surat apa? Kecuali surat Al-Bara'ah, dinamakan dengan surat At-Taubah, dinamakan lagi dengan surat apa? Al-Fadhihah. Bukan Al-Fatihah ya, Al-Fadhihah. Naam. Al-Fadhihah itu. Itu dalam surat At-Taubah tidak ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Cuma kita perlu kita ketahui di dalam Al-Qur'an sebagai faedah, ada di sana disebutkan dalam satu surat, naam, itu dua bismillahirrahmanirrahim. Yaitu surat apa? Surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml tersebut, naam, awal kali diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surat tersebut ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika apa? Naam, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada siapa? Kepada Ratu Saba. Naam, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi yang pertama adalah iktidaan bi kitabillahi jalla wa ala. Yang kedua, iktidaan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam rangka mencontoh atau mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Li'anna nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana lamma kadaba rasail aw risalatan ila al-udama aw ila al-muluk iftadaha na'am risalatahu bil basmalah. Beliau membuka risalahnya atau memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ketika Rasulullah menulis surat kepada siapa? Kepada Raja Rum, Persia, Hirokal Azim Rum itu. Rasulullah mengatakan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hirokal Azim Rum itu. Jadi Rasulullah SAW adalah tauladan kita, panutan kita yang harus kita contoh. Naam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, iktidaan bi ba'dil anbiya, dalam rangka mencontoh sebagian para nabi. Di antaranya Nabi Sulaiman yang dikisahkan dalam surat An-Naml itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Mulai suratnya dengan bismillah. Barakallahu fikum. Kemudian kita memasuki syarahnya. Qala asy-syekh al-'allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata beliau, qala asy-syekh rahimahullah ta'ala, i'lam. I'lam di sini kata beliau yakni ta'allam wafham. Maknanya adalah pelajarilah dan pahamilah. Jadi i'lam ini kalau kita artikan artinya ketahuilah. Tapi ternyata apa? Ternyata di balik i'lam itu ada dua makna yang penting, yaitu ta'allam wafham. Ta'allam wafham. Pelajarilah dan pahamilah. Nah, karena i'lam ini adalah fi'il amr, bukan fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, tapi fi'il amr, perintah. Pelajarilah dan pahamilah. Ta'allam ini fi'il amr. Dari kata apa? Dari kata ta'allama. Ya ta'allamu ta'alluman. Kemudian fi'il amrnya ta'allam. Wafham ini juga dari kata fahima, yafhamu fahman ifham. Naam, seperti itu. Jadi kata beliau i'lam yakni ta'allam wafham. Pelajarilah dan pahamilah. Seperti ini ilmu. Karena ilmu itu dicari ya. Ilmu itu pada asalnya apa? Yu'ta wa la ya'ti. Didatangi tidak mendatangi, itu ilmu seperti itu. Jadi para ulama zaman dahulu itu rihlah, pergi jauh-jauh, dengan perbekalannya terkadang menjual apa yang di rumahnya dijual untuk melakukan rihlah dan semisalnya. Nah, kata beliau, wa hadhil kalimatu yu'ta biha li ahammiyati. Kata beliau, kalimat ini atau kata ini, jadi kata i'lam didatangkan dengannya apa? Lil ahammiyah, karena sesuatu kepentingan. Ada sesuatu yang penting, perkara yang penting. Wa tanbihi ala ahammiyati ma ba'daha, dan juga peringatan terhadap apa pentingnya pembahasannya setelahnya. Jadi seringnya kalau ucapan i'lam itu seringnya setelahnya penting sekali. I'lam ya akhi, i'lam ya fulan, itu biasanya seringnya setelahnya itu perkara yang penting berkaitan masalah agama contohnya. Seperti itu. Seperti apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Ketahuilah. Fa'lam, ya kan? Ilmu dulu. Kemudian apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Kemudian apa? Wastaghfir dzambik. Dan minta ampun engkau terhadap dosamu. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian kata beliau, anna nawaqidul Islam asharatun, bahwasanya pembatal-pembatal keislaman ada 10 kata beliau. Apa syarahnya? An-nawaqid, nawaqid itu jamak taksir. Dia tidak boleh ditanwin, enggak boleh kita baca nawaqidun, itu keliru. Tapi nawaqidu. Kenapa? Karena dia masuk siwah muntahal jumuk, bentuk terakhir daripada jamak, tidak bisa dijamak lagi. Ngikuti wazan atau timbangan apa? Fawa'il atau mafa'il, seperti itu. Nawaqidu. Nah, fawa'ilu atau mafa'ilu. Nawaqid ini kata beliau jam'u naqidin, jamak dari naqid. Naqid ini mufradnya, naqidun itu mufradnya, jamaknya nawaqidu, tidak boleh ditanwin. Kenapa? Karena sighah muntahal jumu', bentuk terakhir daripada jamak, mengikuti wazan fawa'il atau naam mafa'il tadi itu. Contoh lain apa? Masjidun masajidu. Enggak boleh kita katakan terang-terangan masajidun, khata'. Masajidun khata', yang benar masajidu. Seperti ini. Nawaqidu. Nawakidu, ini tidak boleh juga kita katakan nawakidun. Nah, kata beliau, an-nawakidu jam'u nakidin. Nawakid itu jamak daripada nakid, yang artinya pembatal ya. Wahya al-mubtilat. Nawakid itu maknanya al-mubtilat, pembatal-pembatal. Misal seperti nawakidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, jadi kalau kita jumpai nawakid itu sudah tidak apa? Sudah tidak ragu lagi kalimatnya, sudah tidak asing lagi. Ai mubtilatuh, yaitu pembatal-pembatalnya. Tusamma binawakid, kenapa dinamakan dengan nawakid? Naam, nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kenapa? Kata beliau, tusamma binawakid, dinamakan dengan pembatal-pembatal, wa tusamma biasbabir riddah, terkadang dinamakan juga sebab-sebab riddah, sebab-sebab membuat orang itu murtad. Au anwa'ur riddah, atau jenis-jenis kemurtadan. Kadang seperti itu. Wa ma'rifatuha muhimmatun jidda, kata beliau. Dan mengenal masalah ini, atau mengenal pembatal-pembatal Islam ini adalah perkara yang sangat penting. Penting sekali. Lil muslim, bagi seorang muslim. Min ajli, dalam rangka apa? Dalam rangka an yatajannabaha wa yahdhar minha. Agar seseorang muslim tersebut apa? Menjauh dari pembatal-pembatal Islam tersebut dan juga berhati-hati darinya. Kita ambil dari sini apa faedah? Bahwasanya seseorang mengetahui kejelekan, mengetahui kejahatan, mengetahui kelompok-kelompok sesat, ini Hizbut Tahrir, ini Ikhwal Muslimin, ini kelompok sesat Sururiin contohnya, atau kelompok Hizbi yang lainnya. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa menjauh dan juga berhati-hati darinya. Bukan untuk terjerumus di dalamnya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Hudzaifah bin Yaman yang waktu itu para sahabat kanu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam anil khair wa ana as'aluhu an syarr, kata Hudzaifah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, namun kata beliau as'aluhu an syarr wa ana as'aluhu an syarr, dan aku bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Tentang kejelekan. Apa alasannya? Makhafatan an yudrikani. Aku khawatir kalau seandainya kejelekan itu mengenai atau menimpa diriku. Jadi sekarang kata beliau, kita mengenal pembatal-pembatal keislaman, dikhawatirkan kita tidak terasa ternyata terjatuh di dalamnya. Itu fungsinya. Jadi kita mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, untuk berhati-hati ya. Sebagaimana sebutkan dalam pepatah yang mungkin sering kita dengar, araftu syarra la li syarri. Lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi. Naam, sebagian mungkin sudah pernah dengar. Barakallahu fikum, maknanya apa? Araftu syarra la li syarri. Aku mengenal atau mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan. Lakin li atawaqqihi, akan tapi untuk berhati-hati dari kejelekan tersebut. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa'u fihi, dan barang siapa yang tidak mau tahu kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkan yaqa'u fihi, dia terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, li'annal muslima idza lam ya'rifha fa innahu yukhsha an yaqa'a fi syai'in minha. Dikarenakan orang muslim itu apabila tidak mengetahui pembatal-pembatal keislaman tersebut, itu yukhsha, dikhawatirkan an yaqa'a fi syai'in minha, dia terjatuh di dalamnya, di dalam salah satu pembatal keislaman tersebut. Na'udzubillah ya. Sudah kita sebutkan tadi ancamannya berat sekali, masuk ke dalam neraka kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Wa hiya minal khuturah, kata beliau, wa hiya minal khuturah wal ahamiyah bimakan. Nah, bahwasanya pembatal-pembatal Islam termasuk perkara yang bahaya dan juga penting di tempatnya, dalam artian disebutkan. Li'annaha nawaqidul Islam wa mubtilatuh, dikarenakan itu adalah pembatal-pembatal keislaman dan juga mubtilatuh, maknanya sama. Wa ma'rifatu asbabir riddah 'anil Islam muhimmatun jiddan. Kemudian mengenal sebab-sebab murtadnya seseorang dari keislaman itu penting sekali. Nah, sebelum kita tutup, kita sebutkan faedah bahwasannya, nah, kitab yang dikarang oleh beliau ini, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bantahan terhadap orang-orang yang apa? Yang mereka mengatakan hurriyatul adyan, menyamaratakan agama, semua agama sama, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam sama. Sama-sama orang, sama-sama manusia katanya. Jadi enggak ada bedanya, itu keliru, batil. Nah, bahkan apa? Bahkan yang namanya murtad itu ada. Dalam artian yang dia itu keluar dari agama Islam, kembali pada agama jahiliyah atau memilih agama yang selain Islam. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, kata Rasulullah. Barang siapa yang dia itu murtad dari agamanya, maka bunuhlah. Menunjukkan kemurtadan itu ada. Nah, kemurtadan itu ada. dan juga firman Allah Ta'ala yang sudah kita baca tadi, wa may yartadid minkum an dinih, menunjukkan bahwasanya murtad itu ada. Dan barang siapa yang murtad dari kalian, dari agamanya, keluar atau naam dari agama Islam tersebut, nah, berarti ada kan. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih, ada juga. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang dia murtad salah seorang di antara kalian dari agamanya, ila akhirnya, menunjukkan bahwasanya murtad itu ada. Nah, dan di antara sebab-sebab murtad itu juga ada juga, di antaranya meninggalkan agamanya, nah, atau jamaatul muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Nah, dia berpaling dari kaum muslimin, beralih pada orang-orang kafir. Na'udzubillah. Itu berkaitan masalah murtad. Adapun berikutnya mengenai, nah, yang akan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan Habibullah Ta'ala, ya, tentang kejadian riddah dari Islam itu bagaimana, insyaAllah Ta'ala kita bahas pada pertemuan berikutnya biidnillah Ta'ala. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri anda pribadi dan kita semuanya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.